lagunya spesial buat yang lagi jatuh cinta. Ada yang lagi jatuh cinta? Siapa? Bisa? Bisa? Yang lagi duduk manis di belakang. Jempolnya boleh diputer dikit-dikit. Enak, Lek. Asik. Om Nobi.